Warko kahanan kowe ngajak pisahan. Opo kowe ra kelingan janji urip bebarengan. Nompo opo onone keadaan. Warko kahanan kowe ninggal sayang. Tak terima masyo hatiku kelara. Sopo wonge atine sing ora loro. Kowe medho tresno merko wong liya. Opo salahku? Opo kurangku? Kurang berat.